begitu sulit lepasmu pergi. Ku tak tahu mengapa aku begitu sakit melepas dirinya. Mungkinkah aku terlalu memaksa jika ku aku terima semua. Biarkan